بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan yang berkaitan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan menjelaskan faedah dari ayat tersebut, ini ada pertanyaan yang masuk pada kita yang berkaitan dengan pelajaran kemarin, yaitu permasalahan tentang jin. Penanya di sini menyebutkan, apakah ada para nabi dan para rasul dari kalangan jin? Berdasarkan dalil yang ada, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasanya para nabi dan para rasul itu datangnya hanya dari kalangan manusia. Adapun dari kalangan jin tidak ada. Dan ini diperkuat dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan jin yang mereka datang mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin." Maka tatkala telah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an, maka mereka berpaling, kembali mereka ke kaum mereka sebagai para pemberi peringatan. Yani munzirin, munzirin adalah orang-orang yang memberi peringatan. Jadi yang ada di kalangan jin hanyalah para da'i ilallah. Yang ada di kalangan mereka hanyalah du'at, yani para da'i yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para rasul dan para nabi tidak ada dari kalangan mereka. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Pendapat yang kuat berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan pada pelajaran kita. Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran kemarin telah kita sebutkan sebab didahulukannya al-jin wal insi dalam penyebutan ayat ini bukan menunjukkan keutamaan jin, tetapi menunjukkan awal diciptakannya jin. Yani jin diciptakan lebih dahulu sebelum manusia diciptakan. Ini diperjelas dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di sini, khalaqtu, aku menciptakan al-jin kemudian wal ins dan manusia. Ini berdasarkan urutan penciptaan. Dan ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis la'anahullah ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Juga Allah memerintahkan para malaikat, maka semuanya sujud kecuali iblis. Sebagaimana yang Allah sebutkan, setelah diciptakannya Adam alaihi salatu wassalam, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka para malaikat semua mereka sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dimaksud bukan berarti menyembah Adam, akan tetapi sujud yang mereka lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai pemuliaan terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Dan syariat terdahulu sebelum datangnya Islam itu mereka menggunakan sujud juga, seperti keadaan Nabi Yusuf ketika datang bapaknya, datang saudara-saudaranya, mereka juga bersujud kepada Yusuf alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf. Dan ini syariat orang terdahulu. Sujudnya mereka itu menunjukkan sebagai bentuk penghormatan, bukan menyembah. Dan di sini pada ayat yang kita sebutkan ini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka para malaikat semua mereka sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keadaan mereka sebagaimana yang Allah sebutkan, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia enggan, dia congkak. Dan keberadaan iblis itu termasuk dari orang-orang kafir. Dia tidak mau sujud. Dan di sini kita akan sebutkan apa yang menyebabkan dia tidak sujud. Dia menyebutkan pada kelanjutan ayat setelah satu ayat setelah ayat yang kita sebutkan tadi, qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia menyatakan, aku adalah lebih baik darinya. Sebabnya, alasannya dia, khalaqtani min nar, kamu telah menciptakanku dari api. Dia menyebutkan sini, mendahulukan khalaqtani. Karena memang iblis ini diciptakan lebih dahulu daripada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkan, wa khalaqtahu min tin, dan kamu menciptakannya dari tanah. Ayat ini, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ini menunjukkan berdasarkan urutan. Sebagaimana kita sebutkan pada ayat yang kita bahas ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasanya penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Dan pada ayat ini menunjukkan tentang keutamaan manusia. Manusia itu lebih utama daripada jin. Dan kita telah sebutkan tadi pada jawaban pertanyaan tadi, bahwasanya dari manusialah diangkatnya para nabi dan diutusnya para rasul. Adapun dari kalangan jin hanyalah mereka mundirun, para pemberi peringatan. Hanyalah mereka para da'i ilallah yang mendakwahkan nabi, para rasul, mendakwahkan ajaran para nabi dan para rasul dari kalangan manusia. Dan pada ayat yang kita sebutkan dari perkataan iblis, la'anahullah khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, khalaqtani, kamu menciptakanku dari api dan menciptakannya dari tin. Dengan ini kemudian iblis ini mengkiaskan, menggunakan kias, menganggap dirinya khairun, yakni pentafdilan, pengutamaan dirinya daripada Adam dengan menggunakan kias. Jadi yang pertama kali membuat kias adalah iblis la'anahullah, menggunakan kias dengan kias yang batil. Kiasnya seperti ini, kias yang batil yang fasid, kias yang batil juga kias yang rusak, menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, Allah memerintahkan, dengan satu perintah dia selisihi dengan menggunakan kias. Dan menggunakan kias ini kita dapati dari kalangan syayatin al-ins, dari setan-setan dari kalangan manusia, mereka menggunakan kias-kias. Dengan adanya kias mereka gunakan untuk menyisihi al-haq. Padahal yang benar, la qiyasa ma'a wujudid dalil, tidak ada kias bersama adanya dalil. Dan kiasnya iblis di sini tidak diterima, kias yang dia ciptakan ini, karena kias muncul dari dia, ini kias yang batil, yang rusak, ini tidak diterima. La qiyasa ma'a wujudid dalil, tidak ada kias bersama adanya dalil. Dalil jelas, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, akan tetapi dia tidak mau. Dan ini kita sebutkan ayat-ayat ini sebagai tambahan faedah saja untuk menerangkan bahwasanya jin itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Dan ayat yang kita sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa itu bukan pengutamaan. Penyebutan jin bukan menunjukkan, penyebutan jin lebih awal itu bukan menunjukkan kalau jin itu utama daripada manusia. Akan tetapi penyebutan di sini sebagai bentuk penjelasan bahwasanya jin itu Allah menciptakannya. Sebagaimana pada perkataannya khalaqtu al-jinna, yang menciptakan jin lebih dahulu daripada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya mereka beribadah. Beribadah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang wajib, perkara yang harus bagi setiap makhluk, baik jin maupun manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi, diutus sebagai seorang rasul dan diangkat sebagai nabi untuk alam semesta, mencakup jin dan manusia, supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dari kalangan manusia, akan tetapi kalangan jin. Banyak dari kalangan jin masuk Islam. Bahkan ada jin, ada para sahabat dari kalangan jin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-alamin masuk di dalamnya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sebagaimana kita akan sebutkan nanti pada dalil yang kedua setelah dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu keharusan, dan ini setiap orang telah menetapkannya, mengikrarkannya di dalam salat-salat mereka. Setiap orang yang melakukan salat, maka mereka mengucapkan, mengikrarkan, menetapkan adanya tauhid ini, bahwasanya mereka hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ini yang diakui oleh setiap orang yang melakukan salat. Dan penulis rahimahullahu taala setelah menyebutkan dalil pertama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beliau berkata wa qauluhu taala, dan perkataan Allah taala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibut tagut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, an'ibudullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Wajtanibut tagut, dan supaya mereka menjauhi tagut. Walaqad ba'atna, perkataannya walaqad, ini ada pendobelan. Itu ada penyebutan dua kali dengan huruf taukid. Huruf lam menunjukkan taukid. Kemudian qad. Ketika kita mendapati huruf seperti ini tersusun dari dua huruf seperti ini, walaqad, laqad, maka kita sebutkan maknanya untuk mentaukidkan, mendobelkan taukid. Maka diartikan dan sungguh benar-benar, walaqad, dan sungguh benar-benar ba'atna, kami telah mengutus. Ini kami di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Jadi setiap umat mencakup umat dari Arab, kalangan Arab, atau dari kalangan selain Arab. Ini mencakup umat baik dari kalangan Arab maupun selain Arab. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah mengutus seperti ini sebagai bentuk keadilannya untuk menegakkan hujjah. Maka tidak ada lagi alasan bagi orang-orang untuk menyatakan belum sampai hujah pada kami. Hujah telah tersebar di mana-mana, terkhusus di zaman kita ini. Dan kalau di sana didapati di suatu pulau atau di suatu kampung yang tidak tersampaikan dakwah pada mereka, mereka mengaku sebagai muslim akan tetapi tidak mengenal salat, tidak mengetahui salat. Yang mereka ketahui hanya la ilaha illallah. Dan mereka keadaannya seperti ini, belum pernah tersampaikan, tersalurkan dakwah kepada mereka, baik berupa Al-Quran terjemahan atau buku-buku terjemahan atau ceramah, nasihat, belum sampai kepada mereka sama sekali. Maka mereka diberi uzur. Ini mereka diberi uzur, yaitu mereka belum sampai hujah kepada mereka. Adapun orang-orang jahiliyah di zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu tidak ada alasan bagi mereka dikatakan belum sampai hujah. Ini kaum jahiliyah dari kalangan Quraisy yang ada di Mekah ketika itu. Ketika itu mereka sudah sampai hujah. Karena kita di sini akan menyebutkan permasalahan ini mengingat banyak dari para dai-dai gadungan, yakni dai-dai gadungan dari orang-orang sufi atau yang semisal mereka, menyebutkan bahwasanya Abdul Muttalib, juga Abdullah bin Abdul Muttalib, yakni bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, juga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang belum tersampaikan hujah kepada mereka. Ini pendapat yang salah. Ini pendapat yang tidak benar. Karena ketika itu, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada para dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beragama dengan agama yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wasallam, dan sebagian mereka juga ada yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Isa alaihi salatu wasallam. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang da'i yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia menulis terjemahan, menterjemahkan dari Injil kepada bahasa Arab. Dan beliau berdakwah, dikenal ketika itu sebagai seorang da'i ilallah. Keberadaan beliau ini di tengah-tengah orang Arab, di tengah-tengah bangsa Quraisy, sudah cukup sebagai hujah. Akan tetapi Abdul Muttalib, juga Abdullah, yaitu bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ibunya, mereka tidak mengikuti dakwah beliau, tidak mengikuti dakwah Waraqah bin Naufal. Dan diperkuat bahwasanya Abdul Muttalib itu meninggal di atas agamanya, yaitu agama kesyirikan. Tentang kisah meninggalnya Abu Thalib, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, mentalkinnya, memerintahkannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Karena nanti kalau dia mengucapkan, berarti dia sudah muslim. Jadi ketika itu orang yang sebelum meninggal diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah, ketika mengucapkan maka mereka masuk jannah. Sebagaimana datang hadis tentang kisah anak remaja seorang Yahudi ketika sakit menjelang kematiannya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Maka anak tadi melihat bapaknya. Bapaknya pun berkata, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim. Dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira keluar dan menyatakan bahwasanya dia telah diselamatkan dari neraka. Dan Abu Thalib diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi karena ada Abu Jahal dan seorang temannya, yang keduanya terus membujuk-bujuk Abu Thalib, apakah kamu akan membenci agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Thalib pun meninggal di atas agama bapaknya, di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama kesyirikan. Dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muttalib itu mati di atas kesyirikan. Juga Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia di atas kesyirikan, ibunya juga. dengan dalil seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana bapakku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Abuka finnar," bapakmu di dalam neraka. Orang tersebut pun sedih pergi. Rasulullah memanggilnya lalu mengatakan, "Abi wa abuka finnar." Bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini menunjukkan dalil tentang keberadaan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati di atas kesyirikan. Juga ibunya. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar atau memintakan ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tidak menerima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun pergi menziarahinya dan menangis. Sedih karena ibunya termasuk dari orang-orang musyrik. Begitu pula bapaknya, kakeknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang musyrik. Disebabkan karena mereka tidak mengikuti dakwah para da'i yang menyeru kepada agama nabi-nabi sebelumnya. Waraqah ada di tengah-tengah mereka. Dan beliau diketahui sebagai seorang alim, seorang da'i yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang rasul, ketika melihat di ufuk, awal-awal diangkat sebagai seorang rasul, beliau melihat di ufuk, melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian beliau dalam keadaan khawatir terhadap dirinya kembali ke rumahnya, kembali ke istrinya Khadijah radhiyallahu anha, lalu berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah karena mengetahui bahasanya di tengah-tengah mereka ada seorang da'i, seorang ahli ilm, maka dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah. Berbeda dengan para ibu-ibu sekarang ini, melihat anaknya sakit, melihat saudaranya sakit atau terkena jin apa yang semisalnya, dibawa kepada para dukun. Ini orang-orang sekarang rusak. Adapun Khadijah radhiyallahu anha, maka dia membawa suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang alim, seorang dai, menanyakan tentang perihalnya, tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai, Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, "Ya bin ammi, isma' min ibni akhik." Wahai anak temanku, dengarkan dari anak saudaramu. Maka Waraqah berkata, "Ya bin akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan. Maka Waraqah dengan ilmunya yang dia dapatkan di dalam Injil, dia pun menyatakan, "Hadza namus." Ini adalah namus, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Musa. Kemudian dijelaskan bahwasanya beliau itu adalah seorang rasul. Beliau pun mengimaninya, bahkan bertekad bercita-cita untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia masih mendapati, kalau masih memiliki kekuatan. Akan tetapi belum nampak dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena baru awal-awal diangkatnya sebagai seorang rasul, Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dan ini menunjukkan keberadaan Waraqah, bahasanya Waraqah itu sebagai seorang dai yang meneruskan dakwah Nabi, meneruskan dakwah Rasul. Yang Allah sebutkan pada ayat yang kita sebutkan ini, laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seorang rasul itu kemudian berdakwah, memiliki pengikut. Keberadaan para pengikutnya itu sebagai pemberi peringatan. Mereka terpencar-pencar ke setiap kaum. Keberadaan mereka ini sudah menjadi hujjah. Begitu pula keberadaan kita sekarang ini. Di zaman kita ini tidak ada lagi Nabi. yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nabiyya ba'd. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Dengan tidak adanya nabi setelahnya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti tidak ada lagi hujah. Ada, tetap ada hujah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti pengikut. Pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kita kenal, yang masyhur dengan ahli sunnati wal jamaah, keberadaan mereka itu adalah para pemberi peringatan, para penegak hujah. Maka tidak ada lagi yang beralasan belum sampai hujah. Ketika mereka sudah ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kampung, atau di tengah-tengah kota, keberadaan mereka itu sebagai hujah atas negeri tersebut, atas kampung dan kota tersebut. Dan Allah tegakkan hujah dengan keberadaan mereka itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. An'budullah, supaya mereka beribadah kepada Allah. Ada keberadaan rasul, semuanya seruannya hanya kepada tauhid. Menyerukan kepada tauhid, tidak menyerukan kepada yang lainnya. Akan tetapi tauhid yang mereka serukan ini yang pertama-tama mereka serukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mula ketika diutus sebagai seorang rasul, beliau berdakwah di kota Makkah. Beliau keluar di jalan-jalan dengan menyeru, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Beliau keliling menyerukan tauhid ini. Orang-orang musyrik Quraisy mengetahui maknanya. Mereka pun tidak mau mengucapkan. Mereka enggan untuk mengucapkannya. Bahkan pamannya Abu Lahab terus mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melempari batu kepadanya. Menyatakan bahasanya dia adalah pendusta, dilemparin batu terus menerus. Orang-orang Quraisy ketika itu, kafir Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui maknanya, mengetahui konsekuensi dan makna la ilaha illallah. Sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Karena makna la ilaha illallah sebagaimana telah kita sebutkan berulang-ulang, la ma'buda haqqun illallah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang disembah dengan benar melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensinya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Konsekuensinya sebagaimana disebutkan oleh Abu Al-Abbas Harman bin Salim Al-Limbori rahimahullah ta'ala, imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah, wajtinabun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan. Ini konsekuensi la ilaha illallah. Makanya orang-orang Quraisy ketika itu, dari kalangan orang-orang musyrikin, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya meninggalkan larangan berupa menyekutukan Allah, mereka harus tinggalkan. Meninggalkan memakan bangkai, memakan yang haram-haram. Karena kebiasaan mereka seperti itu dulu, menyembah selain Allah, memakan yang haram, orang kaya menindas orang yang miskin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah tentang kisah Ja'far bin Abi Thalib ketika hijrah di Habasyah. Ketika diwawancarai oleh Raja Najasyi, terjadi dialog bersama Raja Najasyi, beliau menyebutkan hal itu. Orang-orang Quraisy tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya berat menurut mereka. Mereka pun enggan mengucapkannya. Akan tetapi orang-orang musyrik di zaman ini, para penyembah kubur atau yang semisal mereka, mereka mudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan menyembah kubur, doa-doa mereka, zikir-zikir mereka la ilaha illallah. Akan tetapi mereka terus-menerus di atas kesyirikan. Hal itu karena menunjukkan mereka bodoh. Mereka tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Hanya asal mengucapkan, tidak mengetahui konsekuensi la ilaha illallah. Hanya mengucapkan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian beliau katakan, wajtanibut tagut, dan supaya kalian menjauhi tagut. supaya umat-umat para nabi itu menjauhi tagut. Dan tagut adalah kullu man tajawaza haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Jadi tagut dia adalah setiap orang yang melampaui batasannya dari peribadahan, dari diibadahi yang berkaitan dengan ibadah, atau dari pengikutan, mengikuti, melampaui batas dalam mengikuti, atau dalam mentaati melampaui batas. Ini disebut dengan tagut. Dan tagut dia adalah mufrad yang jamaahnya tawaghit. Tawaghit jamaahnya. Wa tawaghit katsiratun adalah banyak. Dan disebutkan di antara ru'usuhum, di antara pimpinan atau pentolan-pentolan mereka adalah iblis. Iblis sebagai pentolannya. Dia sebagai pentolannya disebut tagut karena dia menginginkan umat manusia itu menyembahnya sebagai bentuk dendamnya. Dia dendam sekali sama manusia, sangat dendam kepada manusia karena dia diperintah untuk sujud kepada Adam. Dia merasa baik, ana khairu minhu, saya lebih baik darinya, dari Adam. Maka dia tidak mau sujud. Karena dia merasa lebih baik, maunya Adam itu sujud kepadanya. Jadi ketika diperintah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sujud berarti ibadah, tapi sujud yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana telah kita sebutkan tadi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau sujud karena merasa lebih baik, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik darinya, engkau menciptakanku dari nar, min narin wa khalaqtahu min tin, dan kamu menciptakannya dari tanah. Jadi dia dendam kepada Adam. Ketika keluar dari jannah, dikeluarkan dari jannah, dia pun berupaya supaya anak-anak Adam itu menyembah dia. Bukan hanya sujud, tapi diperintahkan menyembah, berdoa kepadanya. Maka dia dikatakan sebagai pentolan, tagut. Dia termasuk dari min ru'usihim. Ini dari pentolan-pentolan tagut, pentolan-pentolan tawaghit. Kemudian di antara pentolan dari tawaghit adalah man da'an nasa li'ibadati nafsihi, orang yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Ini disebut dengan tagut. Dia termasuk dari tawaghit, termasuk dari tagut-tagut seperti Fir'aun menyeru umat manusia untuk menyembahnya, mengakuinya sebagai Rabb. Maka dia termasuk dari tawaghit. Kemudian disebutkan pula tentang yang termasuk dari tawaghit adalah manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, dari para dukun, tukang sihir, dan yang semisal mereka. Semua itu adalah tawaghit. Dan tawaghit itu sangat banyak. Pentolan-pentolan tawaghit sangat banyak. Juga tawaghit yang berkaitan dengan tagut-tagut itu sangat banyak. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok insya Allah kita akan melanjutkan pada perkataan rahimahullah yang berkaitan dengan dalil Allah Subhanahu, dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Insyaallah ini dalil ini kita ambil pada pertemuan besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.